Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kita pada malam hari ini masuki bab baru dari kitab kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala Babul khauf min asy-syirki. Bab yang membicarakan tentang khauf, yakni rasa takut dari syirik. Jadi perkara yang wajib kita takut darinya yaitu syirik, dan ini adalah fardu ain. Fardu ain, kewajiban atas masing-masing orang tanpa terkecuali harus memiliki rasa takut dari syirik. Dan takut dari syirik adalah perkara yang wajib diilmui. Mafhum ya ikhwah, wajib orang itu mempelajarinya. Dan tanpa mengetahui syirik, bagaimana seorang takut darinya? Maka harus diketahui apa itu syirik. Dari penjelasan yang akan kita lewati, akan kita lalui. Dari kalamnya Syekh Abdul Rahman bin Hasan, al-Syekh yang beliau juga menukil dari kalam yang lain. Bisa kita ambil pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita, di mana seorang bisa menghindarkan diri dari perkara yang dia takuti secara syar'i. Itulah perkara yang menguntungkan dirinya, dunianya dan akhiratnya. Wa qaulullahi azza wa jal, dalam nuskha yang ada sama kita Az-Zalal, tapi dapatnya tadi dalam apa? Ta'ala ya. Wa qawlullahi ta'ala. Wa qawlullahi azza wa jal, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni akan disekutukan dengannya dan mengampuni ma apa saja yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Duna mananya apa? Gair. Mananya apa kok? Gair. Selain fauzan, ribut, sabit. Minggir. Jangan gak ribut. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, akhbara taala annahu la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah memberikan khabar, mengkhabarkan bahwasanya Allah tidaklah mengampuni akan disekutukan dengannya. Aila yaghfiru li 'abdin lakiyahu wa huwa musyrik. Yaitu tidaklah Allah mengampuni bagi seorang hamba yang ketemu dengan Allah sedangkan dia dalam keadaan musyrik. Ini namanya mati di atas syirik. Itu yang diberikan ancaman tidak diampuni. Dan tuntutannya adalah kekal di neraka selamanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'a min adz-dzunub. Dan Allah mengampuni apa saja dari dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ay min adz-dzunub. Dari dosa liman yasha'a bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Habis nukilan dari kalamnya Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala. Qala Syekh Rahman bin Hasan wa ta'ala fatabayyana bi hadzal ayah. Ya rahmakallah. Fatabayyana bi hadzal ayah anna asyirka a'zamu dzunub. Maka jelaslah dengan ayat ini bahwasanya syirik adalah a'zamu dzunub, dosa yang paling terbesar. Lian Allah Ta'ala akhbar annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Kenapa dikatakan dosa yang paling terbesar? Yaitu syirik. Karena Allah Ta'ala memberikan khabar bahwasanya Allah tidaklah mengampuninya. Ini syirik tersebut. Bagi siapa yang tidak bertaubat darinya. Yakni mati di atas syirik. Ini maknanya tidak bertobat darinya. Wa madunahu min adz-dzunub. Dan apa saja dari dosa-dosa selain syirik, bahwa maka ia dosa-dosa tersebut dakhilun tahtal masyiah, masuk dalam masyiahnya dan kehendaknya Allah Ta'ala. Maknanya insa'a ghafarahu liman lakiyahu bihi wa insa'a azzabahu bihi. Makna tahtal masyiah, di bawah kehendaknya Allah Ta'ala dosa selain syirik, jika Allah menghendaki Allah mengampuninya. Bagi siapa yang berjumpa dengan Allah dengan dosa tersebut selain syirik, dan jika Allah menghendaki maka Allah menyiksanya dengan sebab dosa yang dia enggak sempat bertaubat darinya, yakni dosa selain syirik. Itu makna tahtal masyiah, dan ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Allah yang punya hak. Diampuni ya haknya Allah, disiksa ya haknya Allah Ta'ala. Wa dzalika, yakni tentang dosa syirik tadi itu, dzalika isim isyara musyarnya ilaihi adalah syirik. Yujibu lil abdi syiddatal khauf min asyirk alladhi hadza sya'nuhu indallahi ta'ala. Syirik tadi menuntut, atau dosa syirik tadi menuntut bagi seorang hamba syiddatal khauf, dasarnya ketakutan. Dari syirik yang demikian keadaannya di sisi Allah Ta'ala. Maka itu perhatikan ya ikhwah. Dakwah tauhid ini adalah dakwah yang tidak bisa dihentikan kapanpun dan dimanapun keberadaannya. Wajib dihidupkan. Wajib diperjuangkan. Wajib sabar atas mendakwakan perkara ini. Karena dakwah tauhid enggak akan bisa didakwakan kecuali dengan memberantas dan menjelaskan tentang kesyirikan dan ahlus syirik. Di antaranya adalah syirik demokrasi. Yang enggak boleh didiamkan karena demokrasi adalah syirik dan kufur dan nifaq. Harus dijelaskan, enggak boleh ditutup-tutupi. Karena dosa yang termasuk dosa besar. Bagi yang memiliki keyakinan tentang demokrasi, maka dia murtad. Bukan lagi muslim. Sholatnya, puasanya, hajinya enggak berguna. Perhatikan. Wa dzalika yuzibu lil abdi shiddatal khawf min asyriki alladhi hadza sya'nu indallahi li'anna akbahul qabih wa adlamu dhulm. Karena syirik adalah akbahul qabih. Akbahul qabih. Seburuk-buruknya keburukan, wa adlamu dhulm, dan sedzalim-dzalimnya kedzaliman. Kedzaliman yang paling dzalim, keburukan yang paling terburuk adalah syirik. Dan syirik juga dikarenakan wali'annau tanakkusun rabbil alamin, termasuk meremehkan Rabb semesta alam. Tanakkus. Meremehkan terhadap Rabb semesta alam yang Allah Ta'ala. Warsorfu khalisi haqqi li ghairihi. Dan syirik adalah termasuk memalingkan murninya haknya Allah untuk selain Allah Ta'ala. Perkara yang murni itu haknya Allah Ta'ala dipalingkan untuk selain Allah. Itulah syirik. Wa adlu ghairihi bidan, membuat tandingan. Wa adlu ghairihi bihi. Selain Allah dibikin tandingan dengan Allah. Wa adlu ghairihi bihi, ini billahi Ta'ala. Selain Allah dibikin tandingan dengan Allah Ta'ala, itulah syirik. Nah, maka perlu kita pahami bahwasanya seperti demokrasi termasuk adalah Allah SWT tidak punya hak tentang urusan hamba. Keyakinan demokrasi, Allah tidak punya hak sama sekali terkait dengan urusannya hamba. Itulah pemahaman demokrasi. Tidak ada kaitannya antara dengan hamba sama sekali. Tidak ada urusannya. Itu namanya adlu ghairi bihi. Selain Allah dibikin tandingan dengan Allah Ta'ala. Dalam segala urusan. Dan itulah kufur. Dan itulah syirik. Dan itulah kemurtadan. Bagi seorang yang mengaku Islam. Kama qala Ta'ala. Terkait dengan penafsiran. Wa adlu ghairi bihi. Summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir membuat tandingan dengan Rabb mereka. Maka membuat tandingan dengan Allah Ta'ala sebagai bentuk kekufuran. Summa alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa li'annahu munaqidun lil maqsud bil khalq wal amr. Dan karena syirik termasuk juga munaqid, menentang maksud dengan adanya ciptaan dan perintah. Munafin lahu min kulli wajhin. Menentang bagi al-amr min kulli wajh. Menentang dari bagi perintah dari segala sisi. Wadhalika ghayatul mu'anadati rabbil alamin. Pertentangan tersebut adalah puncaknya pertentangan terhadap Rabb semesta alam. Jadi puncak pertentangan adalah kekufuran dan kesyirikan terhadap Rabb semesta alam. Mustikbaru an ta'atihi. Dan termasuk kesombongan dari mentaati kepada Allah Ta'ala. Wastikbaru an ta'atihi. Wastikbaru wadzullillahu. Sombong dari merendah kepada Allah. Wal inqiyadi li awamirihi alladhi. dan sombong dari patuh terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala. Alladzi la salaha lil alam illa bidzalika. Yang mana bahwasanya alladzi la salaha lil alam illa bidzalika, yakni tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala, merendah kepada Allah Ta'ala, yang mana bahwasanya tidak ada kebaikan bagi alam kecuali dengan itu. Semuanya ini berupa tauhid. Famata khala minhu kharibal khariba wa qamatil qiyamah. Kharibal alam wa qamatil qiyamah. Maka kapan alam itu kosong dari tauhid, maka alam tadi kharib, rusak, dan bangkitlah hari kiamat. Kiamat al-kubra. Jadi kalau tauhid ini tidak ada, kalau bumi ini kosong daripada tauhid, maka alam menjadi rusak dan kiamat menjadi tegak. Bangkitlah kiamat al-kubra. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allahu, rawahu Muslimun. Tidaklah bangkit hari kiamat, saatnya kiamat. Kiamat kubra yang dimiliki di sini. Tidak akan bangkit hari kiamat al-kubra sehingga tidak dikatakan lagi di bumi ini Allahu Allahu. Tidak ada lagi ucapan Allah di muka bumi. Maka bangkitlah di saat itu kiamat al-kubra dan alam menjadi rusak. Habis umur dunia. Rawahu Muslimun. Wa li'anna syirka tasbihun lil makhluk bil khaliq. Dan dikarenakan juga syirik termasuk tasbih, menyerupakan makhluk dengan sang pencipta. Wa musyarakatun fi khasa'isil ilahiyah. Syirik termasuk musyarakah, berserikat dalam perkara-perkara yang khusus yang dihai oleh Allah Ta'ala. Apa itu perkara yang khusus bagi Allah Ta'ala? Min milki dzur wa naf', yang memiliki madarat dan manfaat. Wal ata' wal mana', yang memiliki pemberian dan menghalangi, mencegah. Itu perkara-perkara yang khusus yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Alladzi yujibu ta'alluqad du'a wal khauf wal raja' wa tawakkul. Wa anwa'al ibadah kullaha billahi wahdah. Yang menuntut terkaitnya doa dan khauf, takut dan raja', harapan dan tawakal dan macam-macam ibadah seluruhnya hanyalah milik Allah. Itulah tauhid. Faman allaqa dzalika bi makhluqin. Maka barang siapa yang menggantungkan dan mengkaitkan doa wal khauf raja' wa tawakkul dan macam-macam ibadah seluruhnya dengan makhluk, dikaitkan dengan makhluk, digantungkan dengan makhluk, faqad sabbahu bil khalq, maka makhluk tadi telah diserupakan dengan, disamakan dengan sang pencipta. Wa ja'ala man la yamliku nafsi darran wala mautan wala hayatan wala nusura sabihan biman laul hamdu kulluh walahul khalqu kulluh walahul mulku kulluh wa ilaihi yurja'ul amru kulluh wa biyadi al khairu kulluh fa'azimatul umuri kulluha kulluha biyadi subhanahu wa marji'uha ilaihi. Jadi barang siapa yang menggantungkan hal-hal tadi yang khusus bagi Allah Ta'ala, digantungkan dengan makhluk, maka sungguh dia telah menyerupakan makhluk dengan sang pencipta dan telah menjadikan yang tidak memiliki bagi dirinya madarat, tidak memiliki bagi dirinya kematian, tidak memiliki bagi dirinya kehidupan, tidak memiliki bagi dirinya kebangkitan, dijadikan serupa dengan yang memiliki segala puji hanyalah milik Dia, yakni Allah Ta'ala. Diserupakan dengan yang memiliki bahwasanya seluruh ciptaan adalah miliknya Allah Ta'ala. Diserupakan dengan yang memiliki semua kerajaan miliknya Allah Ta'ala. Diserupakan dengan bahwasanya semua perkara urusan kembali kepada Allah Ta'ala. Berdasarkan Allah Ta'ala kebaikan seluruhnya dan semua perkara tali kekangnya, fa'azimatul umur, tali kekang semua urusan seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruhnya kembali kepada Allah Ta'ala. Ini orang yang menyerupakan makhluk dengan sang pencipta. Diserupakan dengan hal-hal ini yang semuanya miliknya Allah Ta'ala. Famasya'akana wa malam yasa'alam yakun. Dan apa yang Allah kehendaki maka terjadilah. Dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak terjadi. Ini semua adalah terkait dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Kemudian ada makhluk yang diserupakan dengannya. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'ah. Alladhi idza fataha lin-nasi rahmatan fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di. Wa huwal azizul hakim. Bahwasanya di antara sifat Allah Ta'ala adalah la mani'a lima a'ta, tidak ada yang mampu menghalangi pada apa yang Allah Ta'ala berikan. Dan tidak ada yang mampu memberi kepada apa yang telah cegah. Alladzi dzat yang telah apabila membuka bagi manusia suatu rahmat, tidak ada yang mampu menahannya. Dan apabila Allah menahan suatu rahmat, tidak ada yang mampu melepasnya. Dari Allah Ta'ala, wa huwal azizul hakim, dan Dia Allah adalah maha perkasa dan maha bijak. Faqbahu tasbihi tasbihul aziz al-fakiri bidzat fil qadir al-ghani bidzat. Seburuk-buruk penyerupaan. Perhatikan, seburuk-buruk penyerupaan adalah penyerupaan. Penyerupaan yang lemah, yang fakir secara zat. Diserupakan dengan yang maha mampu, maha kaya secara zat. Artinya, hamba adalah yang dia memiliki kelemahan dan memiliki kebutuhan zati. Enggak bisa tidak. Iman lezat. Enggak bisa tidak, dia harus butuh. Dan Allah Ta'ala adalah maha mampu, maha kaya secara zati. Enggak butuh kepada siapapun. Itu makna zat di sini. Famin khasaisil ilahiyya al-kamalul mutlak min jami'il wujud. Dan di antara kekhususan al-ilahiyya adalah kesempurnaan yang mutlak dari segala segi. Alladzi la naqsa fi biwajhin minal wujuh, yang mana kesempurnaan yang mutlak dari segala segi adalah tidak ada segi kekurangan di dalamnya dari seluruh seginya, dari segala sisi. Wa dzalika yujibu an takuna al-ibadatu kulluha lahu wahda, dan ini menuntut akan keberadaan seluruh ibadah hanyalah untuk Allah tak tanpa yang lain. Wata'dhimu wal ijlalu wal khasyatu wal du'a'u wal raja'u wal inabatu wa tawakkulu wa taubatu wal isti'anatu wa ghaidul hubbi ma'aghidil dhul. Kullu dhalika yajibu aklan wa syar'an wa fitratan ayyakuna lillahi wahda. Dan pengagungan, khasyakat, takut, doa, raja' harapan, inabah rujuk pada Allah, tawakkul, taubah wal isti'anah minta pertolongan, dan ghaidul hubb, puncaknya kecintaan sesuai dengan puncaknya kerendahan. Seluruhnya itu adalah wajib secara akal dan syar'i dan fitrah, akan keberadaannya hanyalah milik Allah tak wahdahu la syarikal. Wa yamtani aklan wa syar'an wa fitratan ayyakuna li ghairihi, hal tadi seluruhnya yamtani mustahil secara akal dan syar'i dan fitrah, akan keberadaannya untuk selain Allah Ta'ala. Faman fa'ala syai'an min dhalika li ghairi faqad shabbaha dhalika al-ghaira biman la syabiha lahu wa la mathila lahu. Maka barang siapa melakukan sesuatu dari hal tersebut yang disebutkan telah sebutkan di atas untuk selain Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah menyerupakan ghair tadi. Maka sungguh dia telah menyerupakan ghair tadi, ini selain Allah, diserupakan dengan biman, dengan zat yang tidak ada serupa baginya. dan enggak ada semisal baginya. Enggak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah dalam semua halnya. Wala nikdal enggak ada tandingan baginya. Wa dzalika akbahu tasbihi wa abtaluhu. Penyerupaan tadi adalah termasuk penyerupaan seburuk-buruknya penyerupaan dan sebatil-batilnya penyerupaan. Falihadil umur wa ghairiha akhbara subhanahu wa ta'ala annahu la yaghfiruhu, dan dikarenakan perkara-perkara ini dan yang lainnya, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi memberikan kabar bahwasanya Dia Allah tidak mengampuninya. Ma annahu kataba li nafsi rahmah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan pada dirinya adalah ar-rahmah, kasih sayang. Antara kasih sayang Allah ta'ala tidak bisa kemudian diperpanjang dan diperluas sehingga menyayangi syirik dan menyayangi ahlu syirik. Tidak. Hadza makna kalam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, itu adalah tadi yang telah dibawa sini seluruhnya dari atas sampai selesai adalah makna kalamnya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi di sini Sahabat Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala membawakan kalamnya Ibnu Al-Qayyim di sini secara ringkas. Kenapa? Karena bilangnya beliau ada makna kalam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dibawakan secara ringkas, tidak dinukil secara utuh. Mahum ya ikhwah. Dan satu lembar penuh tadi adalah penjelasan terkait dengan hal-hal yang perlu kita ketahui tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Bagaimana mau diserupakan dengan makhluk? Abil ayati raddun alal khawarij al-mukaffirina bidunub. Ayat tadi yang kita baca. Innallaha yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya adalah bantahan, ada bantahan abil ayati raddun. Dalam ayat ini ada bantahan terhadap khawarij yang mereka mengkafirkan orang lain dengan dosa. Inilah keyakinannya khawarij. Perhatikan, keyakinan khawarij adalah memiliki pemahaman bahwasanya pelaku dosa-dosa besar adalah kafir. Dan juga ada bantahan terhadap mu'tazilah wa alal mu'tazilah al-qa'ilina bi anna ashabal kabair yakhluduna finnar atau yukhalladuna finnar. Juga ada bantahan terhadap mu'tazilah yang mereka berkata bahwasanya ashabul kabair, pelaku dosa-dosa besar, mereka yakhludun atau yukhalladun, mereka akan abadi di neraka. Walaisu indahum bimu'ninin wala kufar. Walaisu indahum, yakni ashabul kabair, pelaku dosa-dosa besar di sisi mu'tazilah, bukan mukmin dan bukan kufar, bukan orang-orang yang beriman, bukan juga orang-orang kafir. Ini di dunia. Jadi di dunia, menurut mu'tazilah, pelaku dosa besar bukan mukmin, bukan kafir. Tapi di akhirat mereka memiliki keyakinan dengan keyakinannya khawarij, kekal dan abadi di neraka. Jadi al-mu'tazilah dan khawarij ketemu dalam pemahaman tentang pelaku dosa besar abadi di neraka ketika di akhirat. Ketika di dunia mereka berselisih. Kalau khawarij mengatakan kafir, kalau mu'tazilah mengatakan bukan mukmin, bukan kafir. Ini dibantah dengan ayat yang telah kita lewati. Bahwasanya Allah tidak mengampuni syirik. Selainnya diampuni. Bagi siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala? Lima yasa. Min ibadi, dari bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Makna jika Allah tidak mengendaki, maka disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Dan ujungnya adalah masuk surga. Itu yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Wa la yajuz an yuhmala qawluhu wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ala ta'ib. Dan tidak dibolehkan membawa perkataan Allah Ta'ala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bagi orang yang telah bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa apa saja selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Bagi orang yang bertaubat ini tidak. Enggak boleh dibawa ke situ. Lumada, kenapa? Ba inna ta'iba min asyriki maghfurun lahu. Karena seorang yang bertobat dari syirik adalah sudah ada nasnya, maka dia diampuni. Maghfurun lahu, dia diampuni. Kama qala ta'ala, "Qul ya ibadi alladziina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka telah asrafu 'ala anfusihim, telah mereka telah melampaui batas pada diri-diri mereka sendiri. Janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Mengampuni dosa seluruhnya. Fauna amma ma wa atlaqa. Maka dalam ayat ini adalah Allah membuat keumuman dan kemutlakan. Walilianal murada biat ta'ibu. Karena yang dimaksudkannya adalah seorang yang bertaubat. Jadi Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa adalah orang yang bertaubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Maksudnya adalah seorang yang bertaubat. Wa hunaka khassa wa 'allaqa, dan di sana adalah Allah mengkhususkan dan mengkaitkan. Li'annal murada bihi man lam yatub, karena yang diinginkan dengannya adalah orang yang tidak bertaubat. Yakni mati di atas syirik. Ini yang tidak diampuni. Hadza mulakhasu qawli Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Di atas tadi, wala yajuz ila akhirih, itu adalah kalam yang diringkaskan dari kalamnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Lihat nomor satu dan kaki. Fi quratil uyun. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, berkata Imam Nawawi taala, amma dukhulul musyrikin nara fa huwa ala umumihi fa yadkhuluha wa yakhludu fiha. Adapun masuknya musyrik ke dalam neraka, maka ini adalah di atas keumumannya. Maka dia seorang musyrik masuk ke neraka dan abadi di dalamnya. Wala farqa bainal kitabi al-yahudi wan nasrani, enggak ada perbedaan antara musyrik itu adalah al-kitabi, yakni ahlul kitab. Al-yahudi wan nasrani, enggak ada beda. Mana al-kitabi adalah seorang yang mendapatkan kitab dari Allah Ta'ala seperti Yahudi dan Nasrani. Dia musyrik, maka dia masuk neraka dan abadi di sana. Jika mati di atas syirik. Dan tidak ada perbedaan antara wabana abadatil awsan abadah. Cuma dari kata abid. Dan tidak ada beda antara para penghamba-penghamba, penyembah-penyembah berhala. Wasairil kafaroh. Dan para kafir yang lain tidak ada beda. Walaparqa inda alil haqqi bainal kafir inadan wa ghairahu. Dan tidak ada perbedaan menurut ahlul haq, menurut orang-orang dari kebenaran. Tidak ada perbedaan antara si kafir karena dia inat. Ini adalah congkak. Atau kafir tapi tidak selain inat. Apa tidak inat tadi? Kafir yang tidak congkak, tapi kafir juga. Maka di sini ada seorang yang dia itu kafir karena congkak. Dan kafir bukan karena congkak. Di antara adalah kafir karena kebodohan. Kafir karena membohongkan. Wala baina man khalafa milatal Islam wa baina man intasaba ilaiha summa hukima bi kufrihi bi jahdihi wa ghairi dzalik. Dan ada perbedaan antara orang yang menyelisih agama Islam dan antara orang yang menisbatkan diri kepada milah Islamiyah kemudian dihukumi dengan kekufurnya dengan sebab juhudnya, ingkarnya, dan yang lain dan yang lainnya. Artinya ada seorang yang menisbatkan diri kepada Islam kemudian dukung dengan kekufurannya karena sebab juhudnya dia dan yang lainnya. Amma madkhulu man mata ghairu musyrikin al-jannata fa huwa maqtun bi, adapun maksudnya orang yang meninggal selain dia, yang dia itu bukan musyrik, masuk ke dalam surga, ini juga perkara yang pasti dengannya. Adapun masuknya orang yang meninggal sedangkan dia tidak musyrik, dia masuk ke dalam surga, maka ini juga termasuk perkara yang maktu, perkara yang sudah dijadikan paten. Lakin in lam yakun sahibaka kabiratin musiran alaiha wa mata ala dakan, tapi lakin ini sedrok di sini untuk meralat. La ilaha illallah. Minggir sini, minggir situ, minggir. Tidak tengkar. Minggir, minggir. Perhatikan. Lain ini lam yakun sahibah kabiratin musiran alaiha wa mat ala dalik. Jadi seorang yang mati, yang dia bukan musyrik, masuk dalam surga, perkara yang paten. Sudah, pasti. Akan tetapi dengan syarat, jika bukan termasuk pelaku dosa besar, yang dia musiran senantiasa di atas dosa besar, dan mati di atas dosa besar. Bahwa tahtal masyia, maka dia di bawah kehendaknya Allah Ta'ala. Fa'in ufya'anhu dakhalal jannah awalan wa'illa uzziba binar. Maka kalau dia ini pelaku dosa besar, senantiasa di atas dosa besar dan mati di atas dosa besar, maka dia tahtal masyiah, di bawah kehendaknya Allah Ta'ala. Jika dia maafkan darinya, maka dia masuk surga awalan langsung. Kalau enggak dimaafkan, maka disiksa dalam neraka. Tsumma ukhrija min, kemudian dikeluarkan darinya, wa udkhila al-jannata, dan dimasukkan ke dalam surga. Dan kapan dikeluarkan dari neraka? Nah, ini enggak ada yang tahu, sesuai dengan kadar dosa, sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Jadi ringkasnya, seorang yang meninggal dalam keadaan dia bukan musyrik, masuk dalam surga, ini perkara yang pasti. Dengan syarat, lakin in lam yakun sahiba kabirah musirra ala musirran alaiha, jika tidak termasuk dari pemilik dosa besar yang senantiasa di atas dosa tersebut dan mati di atas dosa tersebut. Maka kalau orangnya mati di atas dosa besar, maka tahtal masyia, di bawah kehendaknya Allah Ta'ala. Fa in ufiya anhu dakhala al-jannah, jika dimaafkan orang tersebut masuk surga awalan, yakni langsung tanpa adanya siksaan. Kalau sudah dimaafkan. Kalau enggak dimaafkan, wa in la yu'fa udziba, wa in la yu'fa, jika tidak dimaafkan, disiksa di dalam neraka, kemudian dikeluarkan darinya dan dimasukkan ke dalam surga. Ini perkataan Imam Nawawi Ta'ala. Qultu, kata beliau Syaikhul Rahman, hadza qawlu ahli sunnah wal jamaah. Ini perkataannya ahli sunnah wal jamaah. Ini bukan perkataannya Syekh Muhammad Fiqih, Syekh Muhammad Hamid Fiqih. Qultu hadza qawlu ahli sunnah wal jamaah la ikhtilafa bainahum bidzalika. Ini perkataannya Syekh Muhammad Hamid Fiqih. Itu tadi yang telah dinukilkan oleh Syaikhul Rahman dalam Qiratul Uyun dari kalamnya Nawawi, itu adalah perkataannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada perbedaan di antara mereka dalam perkara tersebut. Wa hadhihi al-ayat min a'zami ma yujibul khawfa minasyirk. Perhatikan ayat tadi dalam bab min a'zami ma yujibul khawfa, termasuk dari apa yang paling terbesar yang menuntut ketakutan kita dari syirik. Nah, maka inilah pentingnya ya ikhwah, memahami tentang dakwah tauhid. Hari demi hari kita hidupkan untuk mengenal perkara ini. Li'anna Allah Ta'ala qata al-maghfirata min al-musyrik. Atau anil musyrik. Wa ajaba lahu al-khulud fi an-nar. Kenapa ayat ini termasuk perkara yang terbesar yang menuntut ketakutan dari syirik, karena Allah Ta'ala telah memotong pengampunan dari seorang musyrik. Dan Allah mewajibkan, menentukan bagi dia, mengharuskan bagi dia kekal khuludah binar, abadi di neraka. Wa talaka wa lam yuqayyid, dan Allah tidak memberikan takyid, bahkan memutlakkan, membuat kalimat yang mutlak, tidak memberikan takyid batasan. Suma qala wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha fa khassasa. Nah, inilah dikatakan taksis. Kemudian Allah berkata wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa apa saja selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki, maka Allah mengkhususkan wa qayyada, mengkhususkan, mengkaitkan dan memberikan batasan fi ma duna syirik, pada apa saja terkait dengan dosa selain syirik. Fada dambu alladhi hadha sya'nuhu la ya'malu ay yaqa fihi fala yurja lahu ma'ahu najatun. Maka dosa ini yang keadaannya begini ini, fala ya'malu ay yaqa fihi fala yurja lahu ma'ahu najatun in lam yatub minhu qabla al-wafat. Maka enggak ada harapan akan seorang terjatuh dalamnya, maka tidak ada lagi harapan bagi dia adanya keselamatan jika tidak bertaubat darinya sebelum meninggal. Paham di sini ya kawan? Maka ini pentingnya seorang itu memperingatkan dirinya, mempelajari apa yang terkait dengan perkara ini sebagai bentuk peringatan bagi dirinya, sebagai bentuk nasihat bagi dirinya. Inilah pentingnya dakwah tauhid, bukan dakwah yang dibumbu-bumbui. Perlu dengan lin, lemah lembut, syirik tidak pernah disinggung. Kalau disinggung enggak ada contohnya. Sehingga para hadirin enggak paham apa itu syirik. Sehingga demi hari pelakukan-pelakukan syirik dilewati karena enggak ada contoh yang disebutkan. Maka seorang menjadi buta akan kesyirikan, maka diterjang tanpa adanya faedah dari telinga yang telah dipasang hari demi hari untuk mendengarkan suara dakwah. Maka contohkan di antaranya dosa demokrasi dengan semisalnya. Lihatkan ini, yang telah masuk dari pintu ke pintu, diperjuangkan, dibebani, dibiayai dengan enggak ada berapa bilangannya. Dan yang terus oleh Allah Ta'ala. Baik. Insyaallah di sini kita cukupkan dan lanjutannya kita baca besok lagi. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.